Yahya bab belu. Tape isamios kagumuk jaitun. Kalakuana kulaku isamios kapade leman soce. Eja dia benya orang senyanter kasalerana. Isa alengki lacu mulai morok reng orang jeria. Sabetara jeria rukuru agama benreng orang farisi nyanter ka Isa. Nyebebe bini saya temu azina. Bi reng orang jeria bebini puru esoro manceng, ia dekna orang sebenya jariah. Reng orang farisi, benru kuru agama jariah, lacu mator ka Isa. Guru, bebini paneka epangki kalersan ajina. E dalam oko mamosa beda aturan senyaputaki bebini sekati paneka, kotu e kerucuk sarang betokan tos mate. Sama kain katipun apa pemangkin apa jenengan. Reng orang jariah atanya kanta buru, kalaben maksud acepe ke Isa, me oleh bisa nyala aki saleran. Tapi Isa perak duk nunduk sarta nyerat di rajungana etana. Ebek toreng oreng semanceng eja dia, jeria terus maksa seatanya. Isa adenga lacu adebu kareng oreng buru. Sapa yang terana bekna saya tak tahu andik tusa, oleh ngontak pake beto da ada kabar binik ria. Saelana jeria Isa nunduk, sartarat nyerat pole etana. Saalana ngiding debuna Isa sekanta jeria. Reng orang jeria pada ontur gencetong, mulai dari sepaling tua. Dibudina Isa karebi tibian eja dia. Tade orang lain kaje bena bebini gelek, sekik manceng ekenengana. Isa adenga lacu adebu ka bebini jeria. Da emar reng orang rokapi. Apa tade saya ngekombakna? Tade. Saote. Iyalah. Debuna Isa. Sengkok tak ngoko mabakna kia. Satia kasak mole, benca ala kotusa pole. Isa adebu pole ka orang sebanyak debuna. Sengkok ria, terangatunya. Sapa senorok sengkok, tak kira ajalan epet tengah. Tape andik terang senera e odikna. Semangkin sampian abrik kesaksian parkara abak natibi. Tak nareng orang farisi. Kesaksian kini kata leres. Isa adebu. Meske sengkok nyak seetang abak tibi. Cak ocak sengkok jeria bener. Sebab sengkok tau. Sengkok ria dari dima. Ben entar de emah. Bekna tak tau sengkok ria dari dima. Ben entar de emah. Bekna ahakimi orang ngangkui cara nama nosa. Sengkok tak ahakimi pasapa. Tapi seumpamana sengkok ahakimi orang, tang potosan jeria adil. Sebab sengkok tak ketibian. Sengkok eberengi ramah sengotos sengkok. Dalam hukum memusah sebut lagi, jak kesaksian saya bener, ya Arya kesaksian orang kedua. Senyak saya sengkok, beda kedua. Ya Arya sengkok tibi, ben ramah sengotos sengkok. Beda eka imah, ramana sampian. Cak nareng orang farisi jeria. Debuna Isa. Bekna tak kenal ke sengkok. Beriakia ketang rama. Jek sakinga bekna kenal ke sengkok. Tanto bekna kenal kia ketang rama. Jeria kapi e debuaki Isa e bektoh tepak namorok e padeleman soceh e setikna tepeteh bedena pese tor ator. Tape tade orang senangkep salerana sabab kita napak ka bektona. Isa adebu pole kareng orang sebanyak jeria. Sengkok nyengla aderi dina. Ben bakna bakal nyaria sengkok. Tapi bakna bakal matia e dalam satu sana bakna. Bakna tak bisa entar kakenengan seyentarna sengkok. Deti om kaum orang agung Yahudi ngocak. Pola orang jeria arate sabab ngocak. Bakna tak bisa entar kakenengan seyentarna sengkok. Debuna Isa kareng orang jeria. Bekna datang dari babe, tapi sengkok datang dari atas. Bekna dari tunya, sengkok beni dari tunya. Jeria sababe, arapa sengkok mek ngocak, cak bekna bakal mati ae dalam satu sana. Ben pacet bekna bakal mati ae dalam satu sana. Mon bekna tak percaya, cak sengkok ria, seenyamai sengkok bede. Pasera sampean bernikah. Tak nareng orang jeria. Debuna Isa. Arah apa sengkok me aca-aca bik bakna boleh? ki banyak perkara bekna. Sebik sengko eko cak agia ben eha kemena. Tapi, sengotos sengko ekening parcaja. Ben sengko abele katunya, pak apa sekaiding sengko dari salerana. Reng-oreng jeria pada tak ngerti, cek se eka debu isa jeria parkara rama. Detik isa adebu kareng-oreng jeria. Deki, mon bekna lama tengki potran manusia, bekna tanto tau, cek sengko ria, seenyamai sengko beda. Ben bekna tanto tau, cek tadek seelakone sengko dari sengko tibi. Seeko caki sengko perak seedebu agi rama ka sengko. Ben sengoto sengko jeria, asar nge sengko. Sengko tak tau edina ka tibian. Sabab sengko ros-terosan ngelakone pa apa, seeko sokani salerana. Sa'lana isa adebu agi jeria kapi. Laju banyak orang separ cajek ka saleran. Sa'lana jeria isa adebu kareng orang separ cajek ka saleran. Mon bena atoro ketang pengajaran. Bena pacetang moret ongku. Bena bekal tawa ka Allah setepak. Ben lantaran jeria. Bena bekal epa bebasa. Kau lepanikat toronan nak Ibrahim. Cak nareng orang jeria. Kau leh kita oning ketunur pasir asaos. Pun apa maksud pon panjenengan si adebu? Bekna bekal apa bebasah? Sengkok ngocak sebener ka bekna. Debu na isa kareng orang jeria. Orang ala kot dusah, jeria dunor dusah. Ben orang setiti dunor, tak andik kenengan saya tetap e dalam keluarga. Dineng anak selanjengah andik kenengan e dalam keluarga. Deti, mon bekna apa bebas bi anak, bekna bebas ongkuan. Pacet sengkok la tau jek bekna ria toronana Ibrahim. Tapi bekna aeh tear mateana sengkok, polana bekna tak endak narema tang pengajaran. Seko caki sengkok, pak apa saya tengah leh sengkok etang ramah. Dineng seelakone bekna, iya aria saya jeragi pakna bekna, ka bekna. Saote reng oreng jeria. Rama kaula seteje Ibrahim. Jek saking bekna anana Ibrahim ongku. Debuna isa. Tanto bekna ngelakone pak apa selakone Ibrahim. Sengkok ngabele ka bekna sabereng sebener. Sekaiding sengkok dari Allah. Tapi bi bekna, sengkok epa atena. Ibrahim tak kanta jeria. Bekna ngelakone, pak apa selakone pak na bekna dibi. Saute reng oreng jeria. Kaula beni anak jodoh. Rama kaula namang setong. Engki paneka ala dibi. Isa laju adebu kareng oreng jeria. Jaksa kenga Allah ria ramana bekna. Bekna tanto taresna ka sengkok. Sebab sengkok datang dari Allah. Sengkok datang beni sajana sengkok dibi. Tapi salerana sengoto sengkok. Apa sabebe? Mek bekna tak ngerti ka saya kocak agi sengkok. Tadak lain ka jebena polana bekna. Tak kelar ngeding tang pengajaran. Epak na bekna sebener iya ria iblis. Ben bekna noroti kare bapakna. Dari lamba iblis jeria tokang mate. Tak tau norok ka sebener. Sebab iblis jeria tak andik bareng sebener. Mon iblis jeria acaca lecek. Jeria pantes. Sebab pacet cara jeria bebe teke. Iblis jeria lecekan. Ben asalah sekabiana ka lecekan. Tapi seka caca sengkok, perak bareng sebener. Ben jeria lantarana, arapa bekna me tak percaya ke sengkok. Sapa yang terana bekna sebisa bukti aki, jek sengkok andik dusa? Mon seko caki sengkok bener kebi, arapa bekna me tak percaya ke sengkok? Orang seasal dari Allah, ngeding aki kadabun Allah. Tapi bekna beni dari Allah. Jeria sabebe, bekna tak ndak ngeding aki. Reng-oreng Yahudi jeria nyaut ka Isa. Gu taklah bener, cana sengkok jek benar ya orang Samaria seka sosoben setan? Debuna Isa. Sengkok tak kesosoben setan. Sengkok hormat ketang rama. Tapi bekna, yanya sengkok. Sengkok tak nyare kehormatan ke anggota ngabek dibi. Beda sengeh tiaragi sepaja sengkok oleh kehormatan. Benjeria seeh hakimi. Tang ocak bener. Jek orang seatorok ke tang ocak. Selanjeng tak kira mate. Reng-oreng Yahudi jeria laju ngocak. Satia sengkok yakin jek benaria pacet kasosoben setan ongkuen. Ibrahim lasete beria kiasa kabian nanapi. Tapi bena ngocak. Orang saya torok ketang ocak selanjutnya tak kira mati. Mohon Ibrahim tibi ila seta. Ben pinap-pila pada seta kepi. Siapa buat nariah? Apa buat napa ngerasa arah aja dari Ibrahim? Debu Naisa. Jak saking sengkok nyare kehormatan ke angkui tangga buat tibi. Kehormatan jeria tada artena. Seng hormati sengkok tang ramah. Sebi buat na yang kep Allah na buat na. Mangkana buat na tak kenal kesalerana. Tapi mon sengkok kenal. Jak saking sengkok ngocak tak kenal kesalerana. Sengkok lecekan akan tabak na. Sengkok kenal kesalerana ben esto kada buna. Ramana bakna Ibrahim cek senengah. Polana nengaliana tang are. Ibrahim lan nengale katang are jeria. Ben Ibrahim seneng. Cak na reng-oreng Yahudi jeria. Omore bakna kita napak saya ketahun. Mik ngocak lan nengale Ibrahim. Debuna Isa. Sengkok ngocak sabendera kabakna. Sebelum Ibrahim lahir, sengkok labada. Reng-oreng Yahudi jeria lacu ngalak betoh. Eker juga kia ka Isa. Tapi Isa ngitek. Terus keluar daripada leman soce jeria.